Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyina al-amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami muliakan seluruh keluarga besar di musyawarah yang terhubung pada kajian malam hari ini, baik teman-teman yang di kepengurusan, teman-teman yang tergabung dalam pengajian pun demikian, para adinda ahli Quran yang berada di rumah Quran musyawarah, semoga seluruhnya tanpa kecuali senantiasa disehatkan, dilindungi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, kita semua bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik untuk menata seluruh aktivitas kita sehingga bisa berjalan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Pada kesempatan kali ini kami diberikan tema oleh kawan-kawan sekalian untuk kita membahas tentang futur. Ya, ini seringkali dibincangkan lisan ke lisan, tapi harus dijelaskan dulu pengertiannya apa itu futur. Jangan-jangan sering diungkapkan tapi istilahnya belum dipahami dengan baik. Tentu nanti dari pemahaman ini kita akan membahas beberapa turunan-turunannya. Apa yang menyebabkan seseorang bisa mendapati futur dan bagaimana solusi mengatasi hal-hal yang dimaksudkan tadi. Baik, kita cepat saja karena waktu kita cukup terbatas di kesempatan malam hari ini. Futur itu terdiri dari huruf fa, ta, kemudian wau, dan ra. Jadi kalau saya coba tuliskan untuk bisa memberikan pemahaman lebih baik, kita coba hadirkan teman-teman dalam bentuk tulisan. Ya, jadi dari kata fa, ya kan? Futur tulisannya begini ya. Fa, kemudian ta, wau, ra, ya. Karena futur pakai ta ya, bukan pakai ta. Karena nanti ada juga yang pakai pa begini, futur ya. Nah, itu berbeda. Itu berbeda. Kalau yang ini maknanya ada dua. Ya, bisa berarti keadaan yang tidak seimbang, ya farji'il basara hal tara min futur, gitu kan? Nah, itu ada di surah ke-67 Al-Mulk misalnya. Bisa juga ini mengakar dari kata fatara yang berarti makan atau kembali ke asal. Ya, fitrah dari sini, iftar juga dari sini menggunakan ta. Tapi yang kita maksudkan dalam tema kita ini yang menggunakan ta, yang ini. Ya, yang menggunakan ta. Ingat ya, yang ini yang kita bahas, bukan yang ini. Kata futur ini akarnya dari kata fatara. Fa, ya, kemudian ta, kemudian ra begini. Fatara. Yang berarti dha'ufa ba'da syiddati, ya. Ya, atau sakana ba'da al-hiddati, atau juga bisa kasala, ya, yang seluruhnya menunjukkan arti sesuatu yang lemah, ya, atau keadaan yang melemah setelah tadinya kuat, ya, atau hadirnya malas setelah sebelumnya giat, ya, setelah sebelumnya giat. Jadi yang tadinya keadaannya rajin, giat, mengerjakan sesuatu, tiba-tiba bisa berubah menjadi malas. Tiba-tiba semangatnya melemah. Kan? Nah, kondisi yang menjadikan kita melemah itu, menjadi malas dalam beraktivitas tertentu, itu keadaannya, kondisinya disebut dengan futur namanya. Ya, akar dari kata fatara. Fatara ya futur, futuran. Ya, jadi kalau tadi kita bahas bagaimana mengatasi futur, artinya bagaimana menguatkan kembali semangat yang melemah dalam mengerjakan sesuatu. Bagaimana mengentaskan sifat malas ya dalam melakukan sebuah kegiatan yang sebelumnya terprogram dengan baik. Kalau ini kita bawa dalam nuansa ibadah, biasanya dikaitkan dalam konteks ya penunaian ibadah-ibadah dalam syariat. Jadi kalau kita turunkan dalam konteks ibadah, misalnya seperti ini, ya kan di syariat Islam itu ada tiga turunan kan, akidah, kemudian akhlak, kemudian ada ibadah. Ibadah dibagi dua, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan dengan makhluk, disebut dengan muamalah, ya, hablum minal khaliq. Ada yang menyebut minal khaliq, wa hablum minal makhluk, ya, hablum tali, penghubung terkait dengan Allah juga dengan makhluk. Jadi ada yang mengatakan hablum minannas. Kalau saya lebih cenderung hablum minal makhlukat. ya makhluk. Jadi kalau nas itu dengan manusia saja, sementara hubungan kita tidak sekedar dengan manusia, ada interaksi kita dengan hewan, dengan tumbuhan dan sebagainya. Jadi makhluk itu lebih umum sifatnya, semua yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita batasi konteks futur ini terkait dalam konteks ibadah ini ya. Hubungan kita dalam konteks penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya disebut dengan amal soleh. Ya, amal soleh. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan ibadah kita kepada Allah, ya, bagaimana cara beribadah kita, berbuat apa kita, mengerjakan apa, ya, mengerjakan, berbuat dalam bahasa Arab itu disebut amal namanya. Ya kan? Ketika perbuatan itu dibenarkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, disebut saleh namanya. Jadi perbuatan kita untuk mengungkapkan ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah disebut amal soleh namanya. Karena itu banyak kalimat amal soleh terbentang dalam Al-Quran setelah seseorang berkomitmen yakin tanpa ragu untuk menuhankan dan menyembah Allah. Yakin tanpa ragu itu disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Karena itulah seringkali ketika ada kalimat iman seringkali bersanding dengan amal soleh. Ya, misal ketika kita baca surah ke-103 Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu iman wa 'amilus shalihat. Amal saleh. Atau kalimat iman dan amal saleh pertama di Al-Qur'an surah kedua, ya, Al-Baqarah ayat ke-25. Anak-anak, adik-adikku di rumah Quran Musawarah, ya, surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan di mushaf standar sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang yakin tanpa ragu, ya, untuk menyembah, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuktikan semua keyakinan itu dengan mengerjakan amal saleh. Nah, bentuknya apa amal saleh ini? Nanti ada rinciannya, baik dalam Al-Qur'an ataupun detail penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya rumus cepatnya, karena konsepsi ibadah ini diawali dengan iman, diwujudkan lewat amal soleh, maka rumus cepatnya, bila kita menemukan kata iman di dalam Al-Quran, dalam bentuk derivasi diksi apapun, perubahan kata apapun, baik kata benda misalnya, isim, atau kata kerja misalnya, fi'il, ya, maka umumnya akan diikuti atau disertai oleh amal soleh. Baik namanya langsung amal soleh atau bentuk jama' amilus salihat atau detil perbuatannya. Contoh, kalimat iman pertama ditemukan dalam bentuk kata kerja progresif di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minun. Ya kan? Nah, ini kan? Orang-orang takwa itu, yaitu orang-orang yang yu'minun. Mereka yakin tanpa ragu. Ya kan? Nah, kemudian di sini bentuknya progresif, fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu, kalau di bahasa Inggris itu padanannya punya tiga arti. Ya, present, ya, kini, sekarang, continuous, ya, continuous, dan future. Nah, future. Jadi baik itu sekarang, berkelanjutan sampai kapanpun. Kurang lebih demikian. Jadi ketika diungkapkan dengan bentuk ini, cirinya yang punya tiga makna ini, cirinya awal katanya itu, nah, ada satu di antara empat huruf. Empat huruf ini disingkat dengan nama Anita. Ya, Anita. Anita. Ya, seperti ini. A-nya Hamzah. Ini. N-nya nun, I-nya ya, begini, kemudian tak-nya tak, begini. Jadi kalau ada kata kerja diawali satu di antara empat huruf ini, Anita, maka dia punya makna present, continuous, and future. Gitu ya? Ini, tiga ini. Nah, ini diawali dengan huruf ya, satu di antara empat ini, yang ini. Ya. Karena diawali satu dari empat ini, maka memberikan gambaran makna kepada kita bahwa iman itu, nah ini kan cara mengartikannya, iman itu jaga, ya, jaga terus baik kondisi kita sekarang, berkelanjutan sampai kapanpun, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus kita jaga, kuatkan lagi, tingkatkan lagi, charge lagi, dan bentuknya jamak. Ciri bentuk jamak itu ada wau tuh sebelum akhirnya. Kalau paling gampang un. Ya. Jadi kalau ada ujungnya un, itu mencakup jamak. Jamaknya itu mencakup laki-laki dan perempuan, makna umumnya. Kecuali nanti kalau bicara gender akan dipisahkan nanti antara laki-laki dengan perempuan, un dengan at. Tapi sepanjang tidak ada at setelahnya, maka bentuknya mencakup semua. Ya, sifatnya komprehensif, holistik, baik laki-laki, perempuan, semua. Muslimun, dengan semua laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita ingin khususkan perempuan saja, ganti jadi muslimat. Ya, mu'minun, laki-laki dan perempuan. Kalau kita ingin khususkan perempuan saja, mu'minat. Ya, jelas ya? Nah, artinya apa? Artinya ayat ini mengajak semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang Anda sudah berikrar, yakin tanpa ragu menuhankan dan komitmen menyembah Allah lewat syahadat yang kita ungkapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pertahankan itu sejak mulai kita bersyahadat sampai kini, berkelanjutan, continuous and future, sampai kapanpun, sampai kita kembali kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempertahankan keimanan ini? Bagaimana menguatkannya? Bagaimana kita bisa terus mengupgrade itu supaya terus kuat, ya? Maka detailnya adalah, lanjutkan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ada salat, kan? Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada infak, ya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kemudian ada yang terkait dengan interaksi bersama Al-Qur'an. Masyaallah, ya. Interaksi dengan Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, belajar tentang sejarah, ya, sejarah nabi-nabi, orang-orang di masa lalu dan kitab-kitabnya, ya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, sering mengingat tentang akhirat, bahwa kita satu saat akan wafat, tidak ada yang hidup abadi, semua akan kembali. Mempelajari informasi di Al-Quran tentang kehidupan akhirat. Ini, ya, bentuk-bentuk ini, ungkapan ini yang menyertai kalimat iman, inilah yang disebut amal saleh. Amal itu perbuatan. Saleh yang diridhai, dibenarkan oleh Allah. Salat itu bentuknya perbuatan, kan? Ya, ada ucapan kita, kemudian gerakan kita, dari mulai takbir sampai dengan salam, ibadah kita. Ibadah salat ditujukan kepada siapa? Untuk Allah niatnya, kan? Ya, tujuan itu maksudnya tujuan ibadah kita, niatnya dikerjakan karena Allah. Ya, manfaatnya kembali ke kita. Allah tidak butuh dengan semua ibadah kita. Ya, ibadah itu ditunaikan sebagai pembuktian keimanan kita. Dan dari pembuktian itu, dengan kasih Allah kepada kita, dibalikan manfaatnya kepada kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, poin besarnya adalah ini. Iman akan bersanding dengan amal soleh. Kalau ingin mencari bentuk amal solehnya, temukan kata iman dalam Al-Quran, maka setelahnya umumnya terdapat amal soleh. Ya, yang lain lagi misalnya, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh banyak ya kata itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Misal, kutiba alaikumusiyam. Yang Al-Baqarah 183. Dia, nah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka puasa itu bagian dari amal soleh. Contoh ya. Nah, sekarang apa kaitan dengan futur? Persoalannya adalah, kita menunaikan sholat untuk menguatkan iman kita. Kita mengerjakan infak, amalan harta, untuk menguatkan iman kita. Demikian interaksi dengan Al-Quran sampai dengan puasa. Hanya persoalannya, sering kita dapati bahwa yang tadinya semangat sholat, jangankan yang fardu, yang sunnah pun seringkali dilakukan, dijaga dengan baik. Tiap hari bisa baca Al-Quran, minimal satu halaman, kan? Puasa sunnah dikerjakan dengan kontinu. Tiba-tiba muncul satu dua keadaan yang menyebabkan tiba kemudian ada kondisi melemah nih. Ini, ya, sunnahnya kok jadi menurun gitu. Terus kayak ilmu kan, al-ilmu nurun, ilmunya nurun gitu. Ya, bukan pengertian sebenarnya ilmu itu jadi cahaya gitu, tapi menurun. Kemudian ibadahnya juga menurun. Kok turun? Itu terasa betul. Dan setiap pelakunya, setiap kita, saya, Anda, kita, itu bisa menilai diri dan merasakan. Kemarin saya bisa baca Al-Baqarah, kok sekarang qul huwallah aja gitu kan? Kemarin saya bisa baca Ali Imran, kok sekarang An-Nas saja gitu. Dalam keadaan yang normal, bukan terburu-buru, bukan yang lainnya. Malam sulit bangun misalnya, yang tadinya bisa konsisten, ada kondisi melemah nih. Ya. Ya, kemudian juga demikian seterusnya ke Quran seperti itu, puasa demikian, ya. Nah, kondisi yang menyebabkan kita itu melemah yang sebelumnya giat, ini rajin, senang, nah, itu yang disebut futur namanya. Ya. Itu yang disebut apa? Futur. Jadi paling gampangnya itu futur itu adalah kondisi keadaan lemah, ya. Kondisi keadaan lemah untuk menunaikan ibadah setelah sebelumnya merasakan giat dalam penunaiannya. Kondisi merasakan kelemahan iman setelah sebelumnya mengalami kekuatan di dalamnya. Baik, sekarang setelah paham ini muncul dua pertanyaan utama. Satu, apa yang menyebabkan kondisi seseorang mengalami futur atau penurunan kuantitas atau bahkan kualitas ibadah sekaligus pelemahan keadaan imannya? Penyebabnya apa? Satu ini. Nah. Kedua, setelah mengetahui penyebabnya, kan, faktor-faktornya, maka sekarang bagaimana solusinya untuk mengatasi persoalan futur ini? Bagaimana mengatasi ini semua? Solusi apa yang ditawarkan oleh Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diungkap oleh para ulama yang setidaknya bisa kita maksimalkan, bisa kita riadahi dan riadahi, artinya kita coba maksimalkan semua ini dengan berlatih menampilkan solusi-solusi ini sehingga keadaan iman dan amal soleh yang biasanya kita titik dengan baik kembali naik kembali grafiknya, kan? Dan kurvanya semakin tinggi sehingga bisa kita jaga sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini inti bahasan kita. Jadi ini baru mukaddimah. Kalau kita bahas apa namanya pemahaman tentang definisinya dulu. Saya senang mengurai begini ya. Jadi menghafal itu bagus, tahu itu bagus, tapi menyebarkan satu hal ataupun istilah dan sebagainya tanpa kita mengenal akarnya, nah itu jadi menjadi bias nanti untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Saya kira insya Allah sampai di sini dipahami. Jadi saya mohon izin saya menghapus dulu ini ya. Baik, karena kita kan direkam, jadi nanti bisa mengulang kembali, bisa melihat, mencatat, dan mengamati serta mengamalkannya. Bismillah, saya izin hapus dulu ya. Bismillah. Farhan di sana saja ya, biar saya yang hapus. Terpisah offline. Bismillah. Izin ya, ini saya sering saya ungkapkan, tinta itu kadang seperti dosa gitu ya. Jadi kalau tintanya itu board maker-nya ringan, mudah dihapus, ya dosa-dosa kecil. Tapi kalau kayak gini nih tintanya padat tuh kan. Nah, susah dihapusnya, maka tobatnya tuh mesti maksimal gitu ya. Makanya harus menjauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan mudharat sehingga jangankan dosa, tinta aja sulit dihapus ya. Bismillah. Izin ya teman-teman sekalian. Insyaallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Baik, ini dulu ya. Kita bisa sambungkan ke sini. Kita ambil beberapa poin yang terpenting saja. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi melemah, mendapati futur, gitu kan? Atau bahkan puncaknya malas, gitu ya, melakukan satu kegiatan ibadah dalam bentuk amal saleh. Kita turunkan beberapa yang diungkap oleh orang ulama. Satu, fokus yang pertama adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan dalam beraktivitas. Nah, ini penting sekali ya, penting sekali. Yang pentingnya bahkan Nabi itu pernah mengingatkan kepada para orang tua, bahkan dari anak-anak sejak dini, sejak dilahirkan. Ya, Nabi menyampaikan ini sangat populer sekali. Hadisnya sudah viral ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu punya dua pengertian dasar. Yang pertama adalah fitrah terkait dengan kondisi bertuhan, kondisi ingin mengenal dan kembali kepada Allah. Itu ditanamkan sejak usia kandungan itu 4 bulan. Di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi sudah ada pengenalan dan komitmen yang dibangun sejak janin itu berusia 4 bulan, ruh ditiupkan. Nanti penguatnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau adik-adik di RQM atau teman-teman mengaji misalnya yang paling dasar Al-Arba'in, 42 hadisnya Imam An-Nawawi. Coba lihat hadis yang keempat ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman mudghah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Nah ini ya. Wa yu'maru bi katsbi 40. Setiap kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Adam itu kan dibentuk dalam perut ibundanya, di rahim ibundanya itu dalam proses. Ya, pertama perpaduan spermatozoa dengan ovum, kemudian menjadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim, kemudian berkembang menjadi mudhighah, usia 120 hari, usia 4 bulan. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Setelah 4 bulan ini, pertama untuk meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan kandungan itu, saat masuk roh itu, diperintahkan menetapkan 4 hal setelah diambil komitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sudah ada komitmen, sisi spiritual, ada sisi fitrah ketuhanan. Ya, fitrah ketuhanan yang dimaksudkan fitrah bertuhan di sini, ya. Fitrah untuk mencari sisi spiritual rohnya, karena kebutuhan roh itu adalah kebutuhan beragama. Jadi enggak ada yang ateis itu enggak ada sebetulnya. Ya, ateis itu menuhankan ya, menuhankan dirinya sendiri gitu. Jadi enggak ada, tiada Tuhan itu enggak bisa diungkapkan, karena tubuh kita itu ada 3 bagian. Maaf agak dalam sedikit ya. Ada fisik, jasmani, ada akal, pikiran, ada roh yang paling pokok. Semuanya butuh nutrisi. Ya, butuh asupan. Kalau tidak didapati asupannya, bisa melemah, ya, sakit, bahkan tidak berfungsi. Ya, mohon maaf misalnya fisik kita enggak makan, sehari enggak makan lemah, 2 hari makin lemah, 3 hari kritis, keempat bisa meninggal. Ya, akal pikiran tidak makan. Apa makanan akal pikiran? Membaca, belajar, menganalisis itu. Kalau tidak dipakai, pakai tidur aja, buntu ini. Ya, buntu. Jadi persoalan lemah, sakit, mati fungsinya. Ya, roh juga demikian. Dia butuh makanan, butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Ini nilai spiritual tadi. Ibadah, agama, dan sebagainya. Nah, jadi ini bagian pertama tentang fitrah. Yang kedua, fitrah yang kedua itu adalah cenderung pada kebenaran. Di satu, cenderung beragama, mengenal Tuhan. Yang kedua, cenderung pada kebenaran. Karena itu, bagaimanapun kondisi manusia, ya, dalam kondisi asalnya itu selalu akan dekat dengan kebenaran dan menolak keburukan. Makanya ketika ada lisan berdusta, hatinya pasti akan mengingkari, itu enggak benar. Ya kan? Nah, ketika mendengar yang tidak enak, pasti kita akan merasakan itu enggak bagus. Nah, itu fitrah namanya. Nah, kata Nabi, kullu mauludin, kembali ke awal tadi, kullu mauludin, semua yang terlahir itu, ya, alal fitrah, berada pada fitrahnya. Cenderung untuk beragama, mencari Tuhan yang benar, diberi petunjuk oleh Allah lewat Nabi, Rasul, Kitab Suci, para ulama. Kemudian juga cenderung pada kebenaran. Cuma persoalannya dalam pencarian itu, dalam ikhtiar itu, dalam interaksi sekitaran dia. Nah, ini abawa ini tolong jangan diartikan orang tua semata ya. Tidak, yang dimaksudkan itu abawa itu lingkungan di sekitaran dia. Ya, ingat, bisa ayah, bisa ibu, bisa paman, kakek, nenek. Ada orang terlahir misalnya, mohon maaf, dalam keadaan yatim atau bahkan piatu misalnya. Nabi SAW kan terlahir dalam keadaan yatim kan? Ya, kemudian berkembang, ibunda meninggal, diasuh oleh kakek, kemudian kakek meninggal, ada dengan paman. Nah, itu lingkungan sekitar, ya, abawa. Maka di sini Nabi menekankan bahwa lingkungan tempat dia beraktivitas boleh jadi ibunya baik, ayahnya baik. Cuma mohon maaf, ditempatkan di sekolah yang kurang baik, ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Di rumah itu diajarkan sholat, kan? Diajarkan baca Quran, bahkan dipanggil guru ngaji. Tapi Anda menyekolahkan anak Anda di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Di tempat yang tidak pernah menanamkan kecintaan pada Al-Quran. Sekarang bagaimana anak Anda menjadi soleh, tapi Anda menyekolahkan dia di tempat yang tidak soleh. Walaupun gurunya namanya Pak Soleh misalnya, guru matematika. Ya, itu tidak akan pernah menghasilkan apa yang diharapkan. Jadi kalau kita menginginkan, ya, fitrah kita dalam keadaan baik, terjaga, mulia, bagus, benar. Dunia itu penting untuk menguatkan sisi akhirat. Silahkan belajar, tidak salah. Silahkan jadi matematikawan, boleh. Jadi ahli biologi, ahli kimia, tidak dilarang, silahkan. Dalam saat yang bersamaan, dia pun menjaga bekal akhiratnya. Bagaimana sholatnya tetap bagus, bagaimana bisa menghafal Al-Quran dengan baik, bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, secara cepat dan singkatnya adalah, Nabi memberikan isyarat hati-hati dengan lingkungan.

Jadi ada yang paling mirip wajahnya, ada yang paling mirip perangainya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hasan ini masya Allah gitu kan, akhlaknya sangat menyerupai datuknya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali beliau jalan di satu pasar, ada satu riwayat sampai kepada kita dalam suasana waktu itu fitnah kubra, fitnahnya sudah menyebar kuat dan ini viral kisahnya, bisa dibaca dalam sejarah. Kemudian ketika berjalan dengan putranya itu caci maki habis, musim fitnah kan, caci maki ABC dan sebagainya. Nah, setelah orangnya pergi, kemudian anaknya, anak beliau itu bertanya pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Ya bapak, kenapa engkau tidak membalas? Atau sekedar mengklarifikasi gitu kan, bahwa saya tidak seperti yang engkau katakan, tidak seperti yang engkau cela. Ya, kan enggak salah kan? Kalau misalnya saya, Anda atau kita dicela orang, kemudian kita mengklarifikasi, saya tidak begitu kok gitu kan? Ya, itu ditanya oleh anaknya, "Pak, kenapa enggak jawab gitu? Kenapa enggak diklarifikasi?" Apa kata beliau itu? Beliau berkata, "Wala adri kaifa arud." Nah, bapak tuh enggak tahu gimana caranya membalas itu. Gimana caranya mengklarifikasi? Bahkan sekedar untuk menerangkan saya tidak seperti itu pun itu enggak keluar. Ya, khawatirnya menyakiti juga orang yang telah mencelanya. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi kalau yang baik itu biasa naik keluar, maka yang jelek-jelek itu nggak akan bisa muncul. Nggak ada kosakata itu. Ini kebiasaan kita yang bisa kita bangun. Jelas ya? Sebaliknya kalau yang jeleknya itu naik, ya yang salah itu naik, maka yang soleh pun akan sulit untuk keluar. Ya, mohon izin misalnya kan, saya belum pernah dengar kiai misalnya berkata-kata yang kotor dan sebagainya. Atau sebaliknya, orang-orang yang terbiasa berbuat buruk bisa mengatakan, "Akhi, ke masjid yuk." Misalkan enggak mungkin. Kita ya, "Akhi, ayo kita murojaah Quran." Misalkan enggak ada gitu. Kata-katanya kan biasa aja gitu. Ya, bisa terlihat lah saya tidak punya kosakata untuk menggambarkan atau memvonis dengan diksi atau kalimat tertentu. Ya, tapi kita bisa gambarkan seperti itu gambarannya. Kalau terbiasa baik, yang jelek akan turun. Saleh naik, salah turun. Salah naik, saleh turun. Jelas ya? Nah ini teman-teman sekalian, maka interaksi keseharian kita dalam suasana kini, coba lihat di dunia digital, ya, apa yang memengaruhi kita, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang di follow dan sebagainya, ini akan banyak sekali berpengaruh ya dalam konteks keimanan dan ibadah kita. Ini hati-hati ya, apalagi kalau menjadi pelakunya. Makanya saya sering katakan cobalah ya, kalau jadi public figure atau dan sebagainya, cari pahala dari situ, jariah yang tidak terasa gitu, cuma upload saja satu tapi manfaatnya bisa jariah banyak sekali. Kenapa enggak Anda satu hari misalnya pasang satu status tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendamaikan, yang merukunkan, memberikan motivasi kuat ya. Ya, atau ayat-ayat Quran yang menginspirasi, menghilangkan kesedihan, kan banyak sekali bisa ditampilkan. Ya, itu pahalanya besar gitu. Nah, ini baru dari ranah digital, konteks media sosial yang keseharian itu sering kita bersinggungan. Ya, ya orang sekarang mohon maaf bangun tidur aja lupa baca doa kok, ya, ingatnya buka handphone. Bangun tidur orang baca doa dia buka handphone, ya. Orang assalamualaikum ba'da sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ajarkan zikir, dia buka handphone, update status, jawab telepon dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian, ini pengaruhnya ini dahsyat sekali ini. Ya, satu. Yang kedua, misal kita turunkan dulu. Masih dalam lingkungan misalnya. Tuh, pengaruh teman. Tuh. Dengan siapa dia bergaul. Kalau tadi kan ini dilihat dan sebagainya. Kalau ini ya teman-teman yang mengiringi aktivitas. Sahabatnya, kan? Kan? Baik teman-teman yang ada di kantornya atau bahkan di rumahnya sendiri, ya, di rumah teman hidupnya. Ya, suami dengan istri, istri dengan suami. Ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Jadi kalau mohon maaf sekali, kalau pergaulan itu menghadirkan sahabat-sahabat-sahabat itu yang menyertai ya. Sahib itu dari bahasa Arab. Sahuba, sesuatu yang dekat, lekat. Kalau yang nempel, yang lekat ini, ya, mendekatkan kepada maksiat atau minimal hal-hal yang meragukan lah, bercampur. Bahasa agamanya syubhat gitu namanya ya. Ya, ini sesuatu yang bisa berpengaruh pada keadaan iman. Ya, pada pelemahan. Ini biasanya teman-teman misalnya, mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali lagi. Ya, biasanya malam tuh siap-siap tidur lebih awal supaya malamnya tahajud, ya. Ah, terus dapat teman misalnya yang suka nonton di malam harinya,

Misalnya, sebetulnya kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore pun cukup untuk urusan dunia. Ya, cukup untuk urusan dunianya, apalagi untuk bekal akhiratnya. Tapi karena ingin terus nyusul kawan yang lain, kan? Maka dinaikkan porsi pekerjaannya, waktu bekerjaannya dinaikkan. Ingin lebih, padahal yang di tabungan pun belum kepake. Ya, mohon maaf, padahal koleksi pakaian pun yang di lemari belum sepenuhnya bisa digunakan. Karena ingin dan ingin itu ciri khas nafsu. Dan nafsu itu adalah pengiring dunia. Ya, jadi kalau orang terus mengejar dunia tanpa peduli dengan urusan akhiratnya, ini yang persoalan paling juga utama mempengaruhi seseorang bisa mendapatkan futur dalam kehidupannya. Kalau nggak percaya, silakan aja. Ya, biasanya Anda kerja misalnya 5, 6 jam, 7 jam, 8 jam, naikkan porsinya 12 jam. Maka pasti dia akan mereduksi bagian akhirat kita. Dia akan mengurangi kebutuhan ibadah kita. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi nanti ada lagi pembahasan khusus. Ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan kebutuhan dunia, hidupnya enak, senang, tenang, sukses, kaya dalam konteks tertentu, tapi akhirat juga terpenuhi. Ini yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini nanti ada fikihnya sendiri. Ya, nah, maka itu nanti ada modelnya. Role modelnya seperti Uthman bin Affan, kaya dunianya. Ya, Abdurrahman bin Auf, kaya, luar biasa. Tapi juga dalam saat yang bersamaan, coba teman-teman buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Yang namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu dikisahkan bagaimana kayanya luar biasa Uthman, Abdurrahman bin Auf, tapi saat yang bersamaan itu masih bisa konsisten tahajud setiap malam. Dan tahajudnya bukan biasa-biasa sampai menyelesaikan Al-Quran, khatam Al-Quran dalam tahajudnya setiap hari. Ya? Jadi perasaan terindah itu bukan senang, bukan saat omsetnya bertambah, tidak. Tapi saat punya waktu yang lepas untuk bisa mengungkapkan syukur kepada Allah dalam bentuk ibadahnya. Karena kan kita yakin, ya Allah yang kasih, Allah yang berikan rezeki, Allah yang luangkan. Lalu kenapa Anda tidak dekati Allahnya? Terus setelah dikasih, kenapa lupa dengan Allahnya? Nah, maka di sini teman-teman sekalian, ini dunia ini hati-hati. Harus memetakan kembali visi hidupnya. Tanyakan begini, targetnya apa sih? Kalau targetnya ke akhirat, ya target misalnya, saya kerja itu untuk akhirat supaya bisa zakat, bisa infak, bisa berbagi untuk ibadah. Ya, kehidupan juga cukup baik misalnya, ini pasti akan Allah mudahkan. Dan gak mungkin meninggalkan kebutuhan akhirat, gak ada ceritanya kerja akhirat, sholat ditinggalkan. Gak ada ceritanya kerja akhirat, gak bisa baca Quran, mustahil itu, mustahil. Mustahil. Jadi cirinya gampang, kalau Anda mengejar pekerjaan, sibuk tapi saat yang bersamaan, ibadah jadi menurun, nah itu ciri-ciri pertamanya sudah mulai bergeser dari kepentingan akhirat. Jadi fokusnya hanya dunia saja di sini. Ya. Tiga ini ya, teman-teman sekalian, maksiat, pengaruh media sosial, saya contohkan, kemudian teman, ini sahabat di kantor, di rumah, kemudian juga persoalan dunia. Tiga ini ya, bisa dipahami ya? Baik, saya berhenti di jam 9, kita kurang lebih punya waktu sekitar 13-15 menit ke depan. Saya akan masuk ke bagian solusi. Ya. Ya. Jadi, perhatikan baik-baik tadi di sini ya. Ini satu lingkungan, sudah saya tuliskan. Kemudian, tulis dulu ya di sini ya. Lingkungan. Kemudian selanjutnya ke sini ada teman dan persoalan dunia. Yang ini terkait dengan maksiat. Ya, kalau dunia tidak melulu maksiat, tidak. Belum tentu maksiat. Ya, kalau kerja lembur terus kan belum tentu maksiat. Ya, tapi kalau Anda siang kerja, malam kerja, sholat susah. Terus yang paling repot tuh begini, yang kadang-kadang saya juga suka apa ya, bukan gak habis pikir ya, kalau habis pikir kan pikirannya habis gitu, suka gak paham gitu, suka gak paham kok ada orang pilih pekerjaan yang memang di awal sudah disampaikan resikonya gak bisa sholat gitu, padahal saat yang bersamaan menyadari bahwa Allah pemberi rezeki kan, yang ngasih rezeki Allah. Anda yakin kalau ditanya begini, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Tapi Anda mengerjakan pekerjaan yang Allah gak suka, gimana Allah bisa ngasih? Ya. Jadi terus Ustaz dapat kok gaji, nanti lihat turunannya, ada keberkahannya enggak, ada kenikmatannya enggak, ada kenyamanannya tidak. Hah? Nah itu poinnya. Nah, jadi teman-teman sekalian hati-hati ya. Ini nih, ya, karena saya sering dengar juga ada informasi bahwa ada pekerjaan A dipaksa, shiftnya itu malah didekatkan ke waktu sholat dan sebagainya, itu nanti ada rumusnya. Ada rumusnya, jangan khawatir ya, persoalan-persoalan rezeki itu sepanjang kita bisa bergerak dengan baik, sudah ada rumusnya, nanti ada fikih rezeki tersendiri. Itu butuh bab yang agak panjang, mungkin di lain kesempatan kita uraikan. Sementara kita turunkan ini dulu. Solusi, apa solusinya? Baik kan? Nah, di sini teman-teman sekalian, ada, saya ambil dua dulu ya, lingkungan terkait dengan maksiat, dengan teman, baru kemudian kita masuk ke aspek yang ketiga. Tadi rumus cepatnya, segala hal semua saling berlawanan. Ya, ini maksiat lawannya taat. Salah lawannya apa? Saleh. Maka cara cepatnya kata Nabi di Kitabul Iman, Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari di kitab yang kedua. Jadi ada 97 topik, topik yang kedua. Kitab Badul Wahyi pertama, Kitabul Iman yang kedua. Nah, dalam Kitabul Iman ini kurang lebih ada 57 hadis. Di antara hadisnya Nabi menyampaikan qala Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yantaqisu. Yazidu bit ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Tidak ada rumus cepatnya. Iman itu, kata Nabi, kadang kuat, kadang melemah. Futur, lemah. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah. Kalau Anda ingin naikkan, ya, sehingga ini, futur Anda bisa atasi, lemah Anda bisa naikkan menjadi kuat, yazidu bitta'ah. Maka Anda harus punya satu kurikulum, ya, satu visi untuk bisa mengerjakan dan meningkatkan ketaatan. Ta'ah. Kalau sudah ta'at, ini diksi yang menunjuk pada ini, ibadah. Yang tadi saya tuliskan, ibadah. Amal saleh. Wa yantaqisu bil ma'siyah, saya teruskan dulu hadisnya. Dan dia akan melemah, futur, menurun, bil ma'siyah. Ini, dengan mengerjakan maksiat. Tadi, sudah saya terangkan. Jadi ketika seseorang dekat dengan lingkungan yang menghadirkan maksiat, teman-teman yang mengajak kepada maksiat, ya, dan turunan lainnya, maka itu sudah otomatis melemahkan iman. Nabi yang menyampaikan. Kalau Anda ingin perbaiki ini, maka mulai berpindah ini. Cari lingkungan yang bisa mendekatkan kepada taat. Ini. Paling gampangnya ini, saya contohkan teman dulu. Coba cari teman-teman yang baik. Yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, ya. Banyak ungkapan langsung dari misalnya Al-Quran isyaratnya ada. Dari hadis-hadis Nabi banyak. Dari ungkapan para ulama banyak. Jadi berteman, memilih teman yang terbaik itu. Yang bisa mengarahkan dan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa mengatasi futur. Ya. Mulai sekarang misalnya bagus kalau berkelompok teman-teman. Ya. Berjamaah gitu. Jamaah itu kan berkelompok membuat komunitas kayak teman-teman musyawarah. Jadi di situ nanti ada sebuah kekuatan baru yang saling menopang. Ya, tahu sapu lidi kan? Ya dulu guru saya sering kali mengajarkan dengan sapu lidi gitu ya, mengambil kisahnya Luqman Al-Hakim. Itu kalau satu-satu lemah, enggak bisa dipakai nyapu tuh. Ada kotoran teman-teman, pengen Anda sapu dengan cuman satu lidi saja. Ya, dengan satu lidi saja enggak bisa tuh, susah, lemah, bahkan mungkin bisa patah. Tapi kalau Anda satukan semuanya, kemudian Anda ikat dengan kuat, maka enak sekali. Bisa nyapu, sampah, macam-macam, kotoran, dan sebagainya. Ya, bisa cepat dihilangkan. Maka demikian, ya, suhbatul mu'minin, suhbatul salihin, mendekati orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, yang imannya kuat, itu bisa mencharge keadaan diri kita itu untuk lebih kuat. Ya, kalau sedang lemah, misalnya sulit baca Al-Quran, ya lemah gitu kan, kenapa? Datanglah ke RQM, main ke sana, lihat adik-adik kita yang tiap hari mengulang, bermurajaah, membaca dengan baik, ya, atau main ke panti yatim yang mereka misalnya punya kegiatan untuk bisa menghatamkan Quran, ya, 4-5 tahun masya Allah kok bisa sudah hatam Al-Quran, bacanya lancar, bagus. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan tahu besok lusa bisa meninggal gitu kan, berharapnya surga dan cita-citanya surga Firdaus, dan sadar bakarnya kurang. Dan dengan kesadaran itu belum termotivasi. Hati-hati loh. Hati-hati. Dan sekarang kan ditampakkan di sekitaran kita. Ya, tua, muda, besar, kecil. Bahkan juga mungkin yang baru kita lihat sekarang atau yang sudah kita kenal lama. Ternyata tahu-tahu sudah tidak ada. Ya. Dan taunya sudah tetangga ini kemana meninggal. Ini kemana meninggal. Ini terjadi. Tidak? Dan boleh jadi besok lusa. Ya, kita tidak tahu ajal kita kapan kembali kepada Allah. Nah, karena itu penting mencari orang-orang baik yang menggandeng kita saat di dunia, ya, mencari kita untuk memohon kepada Allah diberikan syafaat bagi kita. Karena itu dekati orang-orang saleh, berkumpul ya dengan orang-orang saleh. Makanya Al-Imam An-Nawawi itu punya kitab kan apa namanya? Ya, setelah Al-Arba'in itu, At-Tibyan, Al-Arba'in, Riyadus Shalihin kan? Ya, Riyadus Shalihin. Riyad itu jamak dari raudhah. Salihin orang-orang saleh, taman-taman orang-orang saleh. Ya, kata salihin di situ meminta supaya kita itu bergaul dengan banyak orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang lurus dalam kebaikan, dalam konteks spiritual, dalam konteks keagamaannya, ya, dia bisa membimbing, mengingatkan kita, bikin komunitas lah. Ya, di situ share kemudian saling menguatkan. Ayo misalnya saling membangunkan untuk tahajud, ngingatin supaya bisa saling baca Al-Qur'an, ya. Udah, rasa malu itu hilang kalau dalam konteks urusan syariat. Enggak ada rasa malu, besar kecil tua muda sama saja. Apa Anda kira sahabat Nabi itu ketika mualaf mereka kecil-kecil semua? Tidak. Abu Bakar kan sudah sepuh. Abdullah bin Abi Umi Maktum matanya Allah tutup dari maksiat, beliau enggak bisa melihat, matanya sudah sepuh. Ya, rata-rata ada yang sudah kakek, ya sudah nenek. Ya, kemudian juga seusia Nabi, yang muda ada, yang kecil ada. Ya, tapi semua sama. Punya semangat yang sama. Yang kecil menghafal Quran, yang sepuh juga menghafal Quran, semua sama. Dan itu miniasi yang digambarkan kepada kita menjadi miniatur kehidupan kita supaya kita bisa lihat saya ini seperti siapa di zaman Nabi. Oh, saya seperti Ali bin Abi Thalib, ya, kalangan pemudanya. Saya seperti Ibnu Abbas, kalangan yang juniornya. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Saya seperti Abu Bakar, profesi saya sama nih. Saya seperti Hasan bin Sabit, public figure nih. Jadi kan yang suka ngarang puisi, kasidah dan sebagainya. Oh, saya nih di birokrat nih seperti Amr bin As nih. Oh, saya nih wah di diplomat nih misalnya seperti Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Itu semuanya ada, teman-teman. Yang akhwat juga banyak pilihannya. Di Sayyidah Aisyah yang gesit misalnya, Sayyidah Saudah binti Zam'ah yang sangat perhatian misalnya, sangat perasa, ya, puncaknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang pebisnis yang sangat ulung, perhatian, di rumahnya sangat indah ya kepada suami dan sebagainya. Itu bisa jadi role model dalam kehidupan. Makanya saya sering katakan, kenapa Nabi diizinkan oleh Allah, bahkan dibimbing untuk menikahi lebih daripada 4 istri? Karena seluruh istri Nabi itu mencakup seluruh karakter yang diwakili oleh semua perempuan di muka bumi ini. Anda tinggal mengeluarkan, kira-kira kecenderungan saya ini ada kemiripan dengan tipikal mana gitu di antara istri-istri Rasulullah SAW. Sehingga menjadi uswah dalam kehidupan. Ini teman-teman, cari teman-teman yang baik gitu kan. Nah, di lingkungan tempat kita mengaji pun, even itu misalnya di musyawarah, itu nggak akan stabil semua. Ya, mungkin ada kondisi pekerjaan si A begini, memengaruhi dia sibuk, yang lain ingatkan lagi, ajak lagi, bareng lagi. Saya waktu meresmikan RQM itu kan, datang ke sana, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, teman-teman pada semangat, ada si Fulan, si B, si C. Tapi belum tentu dalam perkembangannya semangat itu akan terjaga dengan baik semua. Belum tentu. Karena semua ibadah itu ada lawan. Ya, ada lawan yang mengendalikan. Ya, siapa yang mengendalikannya? Setan. Itu sudah otomatis. Jadi kalau Anda mengerjakan urusan dunia saja, setan gak akan peduli. Tapi kalau sudah ada unsur akhiratnya, muncul godaan yang paling maksimal. Ya. Jadi setan itu mengajak berbuat maksiat, dunianya digeser ke maksiat. Yang kedua, mencegah ibadah, mencegah taat. Mengajak maksiat, mencegah taat. Jadi ketika Anda mengerjakan urusan dunia yang gak ada urusan akhiratnya, maka dibelokkan dunia Anda supaya maksiat. Ya, misalnya pekerjaan Anda gimana supaya misalnya ada unsur maksiatnya, suruh nyogok, suruh korupsi, bekerja dengan cara tidak benar, gitu kan? Nah, itu. Tapi ketika orang mengiringi perbuatan dunia untuk ditujukan ke akhirat, jadi disertai rajin sholat apa bersamaan, muncul kemudian pekerjaan kedua, dinas dia yang kedua, cegah perbuatan taatnya. Jadi otomatis ketika kita, saya, Anda mengerjakan ibadah, setan akan muncul. Makanya kenapa orang baca Quran bisa ngantuk, baca Quran bisa segar? Karena Quran ibadah. Quran tidak. Baca Quran itu ibadah. Silakan cek, 5 menit tuh sudah jenuh, ngantuk. Baca koran 1 jam. Ya, online tuh bisa lihat, bisa semangat dan sebagainya. Nah, itu. Ya makanya hati-hati teman-teman sekalian. Jaga tuh, saling ingatkan, saling ajak lagi. Ya, mohon maaf, jalan ke Bintaro aja kan banyak hambatan, apalagi jalan ke surga. Itu kan jalan ke Bekasi aja banyak tantangan, apalagi jalan ke surga gitu. Sesuatu yang inginkan kita lebih, maka tantangannya pun akan kompleks gitu. Tapi Allah akan memberikan sesuatu yang indah dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil semua hamba diberikan ujian kecuali dengan kadar kesanggupan untuk bisa mengatasinya. Jadi cari teman-teman yang bisa mengarahkan kita pada kemuliaan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini nih dunia juga nih. Ya, dunia. Cara paling gampangnya sebenarnya ada hadis kuncinya dan ini nanti akan dirangkum oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan ungkapan yang sangat bagus sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'na wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qala Allahu azza wa jalla. Perhatikan kalimatnya, ini hadis kunci. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab." Masyaallah. Hamba-hambaku, hamba-ku kata Allah, aku ciptakan engkau untuk ibadah. Ini. Jadi semua tujuan hidup kita itu, semua kegiatan kita, konsepsi dasar itu ibadah. Ya, ditemukan di Quran surah ke-51 ayat 56. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua tujuan hidupnya, aktivitasnya itu untuk diniatkan ibadah. Kerjakan semua aktivitas ditujukan, diniatkan karena Allah untuk mendapatkan ridha-Nya, maka seketika jadi ibadah. Ya, biasanya bimbingan cepatnya itu supaya kita meniatkan jadi ibadah, Nabi nanti bimbing dengan doa. Ya, doa itu adalah satu kalimat yang otomatis saat dibacakan, ya kita niatkan, dibacakan, itu menjadikan perbuatan jadi ibadah. Karena itulah sekecil apapun perbuatan insan beriman, itu akan disertai dengan doa. Dan ini hanya didapatkan dalam Islam. Konsepsi ibadahnya jelas. Islam itu satu-satunya agama di muka bumi yang konsep ketuhanannya jelas. Konsep ibadahnya jelas. Konsep muamalahnya jelas. Kalau Anda tidak percaya dan ingin menguji misalnya, bagi diri kita untuk meyakinkan, silahkan cek. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada satupun perbuatan kecuali bersanding dengan doa. Bangun tidur ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan diberikan petunjuknya bagaimana cara bangun tidur yang baik. Ya, makan ada doanya. Antara makan, saat makan, ya akan makan dengan selesai makan, itu doanya beda. Ya, mohon maaf sekali. Urusan ke toilet pun ada doanya. Masuk dengan keluar, doanya berbeda. Ya kan? Ya, berpakaian ada doanya, bekerja ada doanya. Bahkan saat belum hafal atau belum paham doanya pun, kata Nabi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, perbuatan baik yang tidak disandingkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka terputus nilai ibadahnya, hanya menjadi rutinitas saja. Maka ketika Anda akan bekerja, Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu pekerjaan Anda menjadi ibadah. Dan saat menjadi ibadah, secara otomatis Allah turunkan penjagaan supaya tidak keluar dari nilai ibadah itu. Orang yang kerjanya benar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu akan terjaga dari korupsi, terjaga dari perbuatan kotor. Ketika diajak, hatinya mengingatkan kuat, jangan, itu gak bagus, jangan, itu gak ada manfaatnya. Itu ya poinnya. Nah, di hadis kuncinya mengatakan, ibadi, kata Allah, hamba aku, khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan engkau, itu untuk ibadah. Konsepsi dasarnya itu semua kegiatan kerjakan sebagai ibadah. Ya, dan dunianya gak akan rugi, sama-sama kerja juga kok. Kerja di tempat yang sama, fasilitasnya sama, ya bahkan ruangannya sama. Ya, keadaan teman yang dikerjakan sama-sama begitu, pekerjaan porsinya sama, divisinya sama. Dapat dunia gajinya juga sama, kan? Cuma berkahnya nanti yang beda. Dan kadang-kadang tambahan-tambahan lainnya. Ya, lalu apa yang dia dapatkan nih dengan meniatkan ibadah itu? Nilai akhiratnya, teman-teman sekalian. Ini dia. Cara memahaminya seperti ini. Setiap Anda sertakan dengan doa untuk niat ibadah, maka dia akan tertuliskan poin akhiratnya. Nama perbuatannya berubah dari amal biasa menjadi hasanah namanya. Ya, hasanah. Hasanah itu perbuatan yang punya nilai pahala. Makanya kita sering berdoa kan di Al-Baqarah ayat 201 itu paling kanan, agak ke bawah sedikit, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di antara mereka, di antara manusia ada yang seringkali memohon kepada Allah, jadikan semua pekerjaan dunianya hasanah. Maksudnya apa? Semua pekerjaannya punya nilai akhirat. Ya, makan punya nilai akhiratnya, minum punya nilai akhiratnya. Bagaimana mengerjakan perbuatan menjadi hasanah? Maka bacakan bismillahirrahmanirrahim. Atau ada doanya yang kita bacakan sebelum mengerjakan aktivitas. Doa ini yang menjadikan perbuatan kita punya nilai akhirat. Kalau pekerjaannya biasa. Saya contohkan begini nih, ya contoh gampangnya. Bismillah. Ini teman-teman sekalian, ini ada minuman nih. Ya. Fungsi minum itu, ini menghilangkan haus. Ya, dan minum itu rutinitas. Jadi kalau kita sedang haus, minum kan? Jadi kalau Anda, saya, kita minum, itu cuma hausnya hilang. Tapi ketika sebelum minum, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hausnya hilang. Tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim itu menjadikan perbuatan minum yang kita kerjakan punya nilai akhiratnya. Itu yang disebut hasanah. Jadi dunianya menjadi hasanah, akhiratnya Itu tertulis bekal hasanahnya, disebutkan hasanah. Makanya kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia, wa fil akhirati hasanah. Kan? Nah, hasanah itu poinnya berapa? Hasanah itu poinnya 10 di Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amtsaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah, Allah nanti perintahkan pada malaikat tuliskan 10 kebaikan. 10 itu jangan menghitung begini 1 2 3, tidak terlalu kecil. Ya, Anda ke masjid saja melangkah untuk niat ibadah, baru datang nyampe masjid belum mengerjakan apapun, tuh nilainya di hadis Muslim 25 kebaikan. Satu keduanya, 1 2 3 4. Satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun, demikian seterusnya. Maka Masya Allah, sebetulnya semua perbuatan itu punya potensi nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, rumusnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis qudsi, "Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tatam." Hamba-Ku, kamu coba bikin konsepsi kegiatan hidupmu itu untuk ibadah, maka Aku jamin engkau tidak akan lelah dalam berkehidupan. Ini hadis qudsi, teman-teman. Jadi ini rumus cepat, rahasia pertama. Kalau kita niatkan dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk memenuhi kebutuhan ibadah kita, maka kata Allah, kita akan diberikan kelapangan dalam beraktivitas sehingga tidak merasakan lelah. Dalam tanda petik ya, kalau jasad capek ini tuh biasa. Tapi kalau hati kita nggak capek, tubuh kita pun termotivasi. Makanya di kalangan ulama itu suka begini, ya, termasuk di antara guru ndak kami, Profesor Khuzaimah Tahidoyanggo, itu di antara guru saya, ya, guru kami. Semoga Allah rahmati beliau. Ya, beliau meninggal dunia beberapa pekan yang lalu, waktu yang lalu. Itu Masya Allah sangat luar biasa sebagai ibu, sebagai guru, sebagai dosen, sangat luar biasa. Di antara ulama perempuan di Indonesia yang sangat luar biasa ilmunya di fikih muqarin. S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Ya, saat di Al-Azhar-nya konon kabarnya disampaikan beliau tidak kenal tempat-tempat kecuali asramanya, kemudian yang kedua kampusnya, yang ketiga adalah pasar. Jadi untuk belanja, ada yang menyebutkan perpustakaan gitu. Jadi sangat luar biasa. Nah, itu nasihat-nasihat yang tersambung dari guru-guru kami itu begitu. Kalau capek itu berarti kurang ikhlas. Ya, kalau mengerjakan sesuatu cepat capek itu kurang ikhlas. Nah, kurang ikhlas itu artinya kurang maksimal untuk niat ibadahnya. Jadi kalau kita tunaikan benar untuk ibadah, bangun tidur niatnya ibadah, makan niatnya ibadah, itu Allah akan berikan keadaan kekuatan pada diri kita itu. Saat puasa lah paling gampang, kan makannya gak banyak, kan tidurnya gak banyak, tapi kok kuat? Sahabat Nabi bisa perang Badar, ya, Fathu Mekah, itu kan semua Ramadan itu, puasa. Nah, jadi berkah keadaan hidup kita tuh. Jadi, khalaqtuka lil ibadati fala tad'am wa qasamtu atau damantu laka rizqaka fala, ya, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'am wa qasamtu laka atau damantu laka rizqaka fala tad'am. Hamba-Ku, Aku ciptakan engkau untuk banyak beribadah, jangan banyak mainnya. Tuh, jangan banyak gaul, urusan-urusan dunia, bermaksiat dan sebagainya, ya. Sehingga tidak banyak membuat engkau lelah. Kalau engkau ibadahnya benar, engkau enggak akan lelah. Wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Kalau engkau ibadahnya benar, kata Allah, dikerjakan semua kegiatanmu dalam rangka ibadah, Aku buat hidupmu akan lapang, enggak akan cepat lelah. Yang tadi saya sampaikan. Ya, maka rumus jadi hadis qudsi, jangan banyak mainnya. Jadi bergeser dari ibadah itu banyak main artinya. Tuh, dengan dunia tadi yang saya sampaikan. Nah, terusan hadis kuncinya, perhatikan baik-baik. Kalau engkau fokus, serius mengerjakan ibadahmu, maka aku akan membuat engkau nyaman dalam beribadah dan menjamin rezekimu. Tapi jika engkau berpaling dariku, dari ibadah, dan sibuk dengan duniamu, maka Aku akan buat engkau mengejar dunia dengan tertatih-tatih, dan tidak akan mendapatkan bagian dari rizki yang telah Aku berikan kepadamu kecuali sekedar yang telah Aku tetapkan kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya ya semua kita kan diberikan rizki sudah terukur. Alladzi qaddara fahada, telah memberikan kepada kita ukuran. Si fulan misalnya sampai meninggal 1 miliar, si fulan 10 miliar, si fulan 1 triliun. Ya, Anda mau cepat kerja pun, mohon izin sekali, mau banyak waktu untuk kerja pun, dihabiskan semua untuk itu, dapatnya enggak akan lebih dari apa yang Allah tetapkan. Dapatnya segitu juga. Jadi fata morgana aja kalau kita lihat sekarang, ya banyak orang tampil begini, begitu, pakai kendaraan ini, kendaraan itu. Itu pandangan kita aja setelah meninggal, hilang. Jadi kata Allah gak ada maknanya kalau semua itu gak memenuhi kebutuhan ibadah kita. Tapi tidak salah kalau Anda ingin mengejar itu untuk memenuhi kebutuhan ibadah. Nanti Allah lapangkan kita, dikuatkan kita, dan diberikan jalan kemudahan. Misal ya Allah, saya pengen niat punya mercy untuk sholat subuh misalnya, dan BMW untuk sholat duhur. Ya Allah, saya pengen private jetnya Jumatannya di Mekah, nanti balik lagi. Boleh, silahkan. Nanti ikhtiarnya niatkan untuk kepentingan ibadah dan lihat bagaimana hasilnya. Dan dibangun dengan keikhlasan. Ya, tetap harus ada ikhtiar, ada usaha. Nanti Allah berikan jalan kepada kita semua. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, rubah cara kita berinteraksi, bergaul di lingkungan kita, cari teman-teman yang baik. Yang kedua, tingkatkan ketaatan kepada Allah dengan banyak mengerjakan ibadah. Mulai hari ini, coba deh pelan-pelan. Ini butuh perjuangan. Seperti bayi pun berpindah dari ASI ke makanan butuh perjuangan. Seperti Anda pun ngejar dunia butuh perjuangan, kan? Kenapa akhirat gak berjuang seperti perjuangan Anda untuk meraih dunia? Ya, ke malam ini coba pelan-pelan bangun tahajud jam sekian, ya. Dan mohon izin, ada satu hal yang sangat penting sebelum saya tutup. Ini pesan para ulama juga, jangan berlebihan. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak senang dengan orang berlebihan, termasuk berlebihan dalam ibadah, bukan cuma makanan. Ibadah juga begitu. Dan itu bisa membuat futur, hati-hati, bisa membuat futur. Ya, futur itu jadi lemah, jadi malas. Contoh, misalnya teman-teman nih di adindaku di penghafal Quran ya, di RQM. Ya, itu juga harus membuat target-target yang terukur sesuai dengan kondisi dirinya. Ya, jangan langsung tiba-tiba pengen lompat misalnya satu hari dapat 1 juz. Tidak, ada latihan dulu pelan-pelan. Bisa 1 halaman dulu misalnya, kan? Ada yang Allah kasih supaya 5 ayat dulu, setelah itu dipercepat. Ya, terus teman-teman yang tergabung di musyawarah misalnya, atau teman-teman yang terhubung dengan kajian malam hari ini, belum pernah tahajud, pengen tahajud, jangan langsung 11. Apalagi langsung 23 misalnya. Tidak. Mulai dulu dengan 2 rakaat. Bahkan bahasa Qur'annya, faqra'u matayassara minal Qur'an. Baca yang paling ringan dulu. Boleh kok, silahkan. Rakaat pertama, al-falaq. Ya. Kedua, an-nas. Tutup witir dengan 1 rakaat, al-ikhlas. Dawamkan ini dulu, sepekan. Nggak usah panjang-panjang dulu. Sampai merasakan kenikmatan dalam sujud. 2 rakaat, sujudnya lama, bagus. Berdoa enak gitu. Bagus. Ya. Lebih enak daripada ngejar banyak rakaat tapi gak khusyuk. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong nih uraian saya nih. Kalau dipotong jadi bahaya maknanya. Ya. Jadi jangan langsung kita memulai dengan yang banyak dulu. Mulai pelan-pelan dulu. Ya. Saya demikian. Saya juga sama berlatih seperti itu. Mulai 2 rakaat dulu. Setelah itu mengungkapkan isi hati kita, curhat sama Allah. Gitu kan? Innama bathi, innama ashku bathi wa husni ilallah. Kata Nabi. Siapa? Ya'qub alaihissalam. Gitu kan? Aku sering mengadukan persoalan diriku kepada Allah. Sehingga Allah melapangkan keadaan hatiku. Curhatlah. Bangun malam-malam kepada Allah. Dalam sujud kita minta. Berdoa. Apa sih yang sulit sekarang? Kan Anda tahu. Anda yakin. Saya, kita semua yakin. Allah pemberi solusi. Pemberi rezeki. Pemberi segalanya. Masalah di rumah tangga. Masalah kehidupan. Cari hikmah supaya hati tenang. Ya, bangun malam 2 rakaat dulu. Ya, kalau misalnya sulit menjelang ke subuh. Menjelang ke subuh, subuh 4:30 misalnya kurang lebih, ya Anda bangun misalnya jam 4, kan salat 2 rakaat dulu, tutup dengan witir 1 rakaat, berdoa, banyak istighfar, bersolawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, banyak solawat, banyak istighfar. Itu untuk melembutkan hati kita. Itu riyadhahnya seperti itu. Ya, riyadhahnya. Jangan kebanyakan dulu untuk ibadah sholat, baca belum maksimal, langsung pengen menghafal, dan pelan-pelan aja dulu. Ya Allah sangat mengetahui isi hati kita, pelan-pelan. Justru kata para ulama, semakin memaksa kita untuk banyak berlebihan, lama-lama malah jadi lemah di situ. Ketika lemah ditinggalkan sepenuhnya, dan itu tipu daya setan yang paling dahsyat di situ. Ya, jadi kurang lebih teman-teman sekalian, itulah futur. Keadaan melemahnya iman dan amal soleh disebabkan oleh 1, keadaan lingkungan yang dekat dengan maksiat, atau teman-teman yang tidak mendekatkan kepada nilai kebaikan, atau bahkan dunia yang terlalu berlebihan sehingga lupa dengan kepentingan akhirat. Solusi terbaiknya adalah rubah interaksi kita, cari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, saling menguatkan dengan komunitas yang baik, kemudian tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan dan tahapan kita. Ya, dan sebagai penutup, cari ustadz pembimbing yang baik. Ustadz pembimbing yang baik, yang meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita, sekaligus meluaskan wawasan kita. Itu penting tiga-tiganya. Ilmu, iman, wawasan. Maka akan menjadi imun kehidupan kita yang terbaik sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ilmunya sangat dalam, ya kan? Kemudian iman bisa meningkat, tapi wawasan kurang jadi persoalan. Nanti hubungan dengan sesama jadi kurang baik. Ya, kenapa? Karena kita terpola pada satu keadaan saja. Tapi kalau wawasan kita ditingkatkan dengan baik, jadi meluas, nah ini Masya Allah, ibadah kita jadi lebih bagus, kita mungkin menghargai orang lain yang mungkin beda dengan kita dalam furu'iyah, persoalan-persoalan cabang yang bukan pokoknya. Pokoknya, sholat. Ya, cabangnya, misalnya dalam doa, dalam sholat, misalnya subuh. ya, ada kunut misalnya, itu ada hadis yang menunjukkan kunut, ya, ada beberapa bagian yang tidak mengerjakan kunut misalnya, sehingga menjadi pilihan mau kunut ini dalilnya, tidak kunut ini dalilnya. Kalau kita luas wawasannya, ilmu tentang kunut tahu, yang tidak kunut tahu, kemudian iman kita meningkat, baik, maka kita akan menghargai. Yang kunut dipersilahkan, yang tidak kunut tidak ada masalah. Saya kunut, saya berada di belakang orang yang tidak kunut, maka saya pun tidak kunut dan tidak perlu sujud sahwi setelah selesai sholat subuhnya, ya kan? Nah, saya misalnya tidak kunut, tapi imamnya kunut, maka ikut kunut mengaminkan dari belakang. Jangan sampai terjadi imamnya bilang Allahumma hadina fiman hadait, di belakang bilang bid'ah, jadi persoalan, ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, ya, ingat baik-baik, cari guru yang baik, yang bisa meningkatkan iman, tidak banyak bercanda, tidak banyak melalaikan kehidupan akhirat. Kemudian cari yang ilmunya juga cukup baik, cukup dalam, dan wawasannya luas. Dan jaga diri kita dengan baik, ya, lingkungan yang baik-baik, sehingga sampai menghadap kepada Allah waktunya tiba, dan berada dalam keadaan yang paling mulia. Saya kira itu ya, yang diuraikan malam hari ini, tidak usah terlalu panjang, nanti mengamalkannya secara bertahap saja supaya kita bisa bikin kurikulum yang lebih baik. Terima kasih keluarga Musyawarah memberikan kesempatan untuk kami bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua, baik yang di RQM juga untuk seluruh keluarga besar Musyawarah yang terhubung dalam ta'lim kita di malam hari ini. Saya mendoakan semoga semuanya disehatkan dalam kebaikan, yang diuji dengan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga persaudaraan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif. Kita punya teman-teman yang belum tentu semuanya muslim. Sayangi mereka dalam konteks kehidupan bernegara, berkebangsaan, bermasyarakat. Ya, kalau di tetangga kita ada non-muslim, kita punya makanan dibagi dengan mereka. Doakan semoga Allah berikan hidayah, kebaikan, bersikap yang lemah lembut, dan mudah-mudahan dengan akhlak kita semua dinilai oleh Allah sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari ahli Al-Qur'an dan jadikan Al-Qur'an sebagai teman kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon terima amalan kami, ibadah kami, pelajaran kami sampai dengan malam hari ini. Jadikan sebagai nilai ibadah terbaik di hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah isfi mardana, mardal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, wa khasatan ya Allah al-muslimin wal musabat bi jaihati corona. Ya Allah, kami mohon ya Allah, anugerahkan kesembuhan kepada hamba-hamba-Mu yang teruji dengan penyakit seberat apapun, khususnya yang terinfeksi COVID-19 ya Arhamar Rahimin. Idzab 'anna al-ba'sa wad-dharra wal waba wa khasatan jaihati corona. Ya Allah, hilangkan berbagai macam sumber penyakit dari kehidupan kami, termasuk COVID-19 yang di pandemi. Dekatkan kami kepada ridha-Mu ya Allah. Berikan keluasan untuk beribadah di tempat-tempat ibadah yang telah Engkau tetapkan ya Arhamar Rahimin. Kami rindu dengan masjid, kami rindu dengan ta'lim, kami rindu untuk mendekat kepada-Mu dalam kebaikan. Alif baina qulubina ya Allah bitaqwak. Allahumma bitaqwak, Allahumma bitaqwak janibna minat tafraqah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bersaudara dalam kebaikan dengan nilai-nilai takwa kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Jauhkan dari perpecahan dan perbuatan buruk yang bisa mengundang murka-Mu dan perpecahan di antara kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.